Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, seorang hamba yang amat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengenal Allah azza wa jal, mengenal nama-nama, sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya, maka dia akan merasa dirinya adalah da'if, dirinya lemah, dan Allah lah yang maha besar, yang maha agung, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dan manusia lemah, kekuatan hanya ada di sisi Allah Azza wa Jal. Manusia rendah, kemuliaan hanya ada di sisi Allah Azza wa Jal. Wal ikhwah rahimani warahmatullahi jami'an, kita mengetahui bersama bahwasanya kita diperintah oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan kita semuanya telah mengetahui makna ibadah, bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tetapi mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, baik ucapan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Itulah yang dimaksud ibadah. Dan ibadah ini harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah azza wa jalla. Wala ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang hamba yang melakukan ibadah kepada Allah azza wa jal itu karena keutamaan. Dia bisa beribadah karena keutamaan dari Allah azza wa jal, bukan karena kehebatan dia. Dan Allah mengetahui siapa saja orang yang memang berhak untuk mendapatkan keutamaan sehingga Allah berikan keutamaan tersebut. Demikian juga kesesatan, Allah berikan kesesatan itu kepada orang-orang yang memang berhak untuk disesatkan. Dan Allah tahu siapa orang-orang yang berhak untuk disesatkan sehingga dia disesatkan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Seorang hamba yang mengenal Allah, dia tahu hidayah itu di tangan Allah, kesesatan juga di tangan Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan demikian juga Allah sesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kita semuanya harus meyakini tentang hal ini. An-nafa' wad-dar biyadillah. Manfaat dan madarat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan manfaat kepada siapa yang Allah kehendaki, dan juga Allah berikan madarat kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang bisa mencegah jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan madarat kepada seorang. Pasti akan menimpa madarat tersebut. Pada ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus banyak mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita diberi keutamaan oleh Allah kemudian kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita amat butuh kepada Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian sangat butuh kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla itu zat yang maha terpuji, zat yang maha cukup, tidak butuh kepada makhluknya, dan dia zat yang maha terpuji. Ini Allah telah menyatakan di dalam firman-Nya ini, bahwasanya seluruh manusia butuh kepada Allah. Setiap gerak-gerik dia itu sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah baik dalam urusan dunia, lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Kita butuh istiqomah. Kita butuh dalam urusan agama khususnya, kita butuh kepada Allah, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, zat yang paling mulia, yang paling bertakwa, beliau betul-betul menampakkan kebutuhannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul bertawakul, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri tidak mampu untuk menguasai diri, menguasai hatinya, qalbnya. Qalbnya dia sendiri enggak mampu ya. Apalagi qulub annas, hati-hatinya manusia ya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap taat kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada umatnya, sehingga beliau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena cintanya kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah sifat-sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia dari keturunan yang baik ya, yang terbaik. Tidak ada keturunan yang terbaik kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sifatnya azizun alaihi ma anittum, merasa berat ya, merasa sempit dada beliau jika ada sesuatu yang menimpa pada umatnya. Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, amat sayang pada umatnya. Harisun alaikum ya, bersemangat beliau ini di dalam memberikan bimbingan agar hamba-hamba Allah ini selamat dari adab Allah. Bersemangat beliau. Demikian juga beliau bersemangat di dalam memperingati umatnya supaya tidak melakukan kemurkaan Allah, sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah yang menyebabkan dia nanti mendapatkan azab Allah. Bersemangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terhadap kaum mukminin betul-betul berlemah lembut, kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang demikian mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, beliau sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menguasai hatinya sendiri. Enggak mampu. apalagi terhadap qulubun nas, terhadap hati-hatinya manusia. Tetapi yang demikian ini tidak menjadikan Rasul diam, tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dalam rangka membimbing mereka supaya di atas keridhaan Allah azza wa jalla. Wal ikhwah rahimani rakumullah jami'an, kita semuanya butuh pada Allah, sangat butuh kita kepada Allah, termasuk ibadah yang akan kita lakukan butuh pertolongan Allah azza wa jalla. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Disebutkan al-isti'anah ba'dal ibadah, iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, disebutkan masalah ibadah ini. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Disebutkan yang kedua, yaitu masalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Padahal al-isti'anah termasuk ibadah. Tetapi kenapa disebutkan di sini? Allah sebutkan ya, al-isti'anah ba'dal ibadah, karena memang tidak mungkin seorang bisa melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Tidak mungkin seorang bisa melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menolong dia di dalam ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa melakukan sholat karena Allah berikan pertolongan pada dia, dimudahkan bagi dia untuk melakukan sholat. Seorang bisa berpuasa karena Allah mudahkan dia, Allah berikan pertolongan pada dia untuk melakukan puasa. Orang bisa bersedekah karena Allah mudahkan dia untuk bersedekah. Karena tidak semua orang bisa melakukan sholat, tidak semua orang bisa melakukan puasa, tidak semua orang yang berharta, yang punya harta, bisa bersedekah. Itu semuanya fadlun minallahi azza wajalla. Itu adalah keutamaan dari Allah azza wajalla. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rakumullah jami'an, kalau kita mengenal Allah azza wa jal, maka tentunya kita banyak mendekatkan diri pada Allah, melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan kita bersyukur pada Allah diberi kenikmatan yaitu al-Islam. Ini harus disyukuri. Kita masuk Islam disyukuri. Dan tidak cukup di situ, kita masih butuh pertolongan Allah, yaitu bagaimana kita ketika beragama Islam ini diberi taufik oleh Allah azza wa jalla, apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah. Inilah yang disebut dengan al-hidayah fil Islam. Al-hidayah hidayatan. Hidayah itu ada dua, hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam, seseorang diberi taufik oleh Allah bisa masuk Islam. Dan ini nikmat. Kalau seandainya dia diadab oleh Allah karena dosa-dosanya, tapi dia selamat dari kekalnya dia dari neraka. Dia kalau seandainya diadab, diadab. Kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, diadab dia karena dosa-dosanya. Tapi dia tidak kekal di neraka karena mendapatkan hidayah ilal Islam. Tapi tidak cukup hidayah ilal Islam saja. Ketika seorang sudah masuk Islam, dia butuh hidayah lagi. Butuh hidayah lagi. Bagaimana amalan-amalan dia ini sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat Allah azza wa jalla. Hidayah fil Islam. Ini yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Dia sebagai muslim, amalannya sesuai dengan syariat Islam ini. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku, serta aku ridho Islam sebagai agama kalian. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, untuk kalian. Allah yang menyempurnakan agama ini. Dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jika Allah ridho Islam sebagai agama kalian, maka sikap kalian harus ridho terhadap agama tersebut. Jangan menambah sedikitpun dari Islam yang menunjukkan ketidakridhoan kalian terhadap agama tersebut, yang telah Allah ridho pada Islam tersebut. Dan jangan pula dikurangi Islam tersebut yang menunjukkan ketidakridhoan kalian terhadap Islam tersebut. Dan jangan pula dirubah-rubah apa yang sudah ditetapkan dalam Islam ini. Kalau dirubah-rubah berarti kalian tidak ridho terhadap Islam tersebut, padahal Allah ridho terhadap Islam ini. Ini ya ikhwah, seorang yang memahami ayat ini, yang Allah telah menyatakan wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian, maka dia sebagai hamba Allah hendaklah bersikap ridho terhadap Islam yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Itulah Islam yang Allah ridhoi. Oleh karena itu kita harus ridho terhadap Islam tersebut. Apa saja yang Rasulullah SAW datangkan untuk kita, terimalah, pegang kuat-kuat. Dan apa saja yang Rasulullah SAW larang untuk kita, maka tinggalkan, jauhi, jangan dilaksanakan. Itu Islam yang datang dari Rasul SAW. Kita harus ridho. Falaikhwah rahimani rahimah jami'an. Sikap seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan bahkan ini sifat yang terbaik dari umat, yaitu Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Perhatikan ayat ini. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Yang sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat umat yang terbaik yaitu memiliki tiga sifat ini: al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dan al-iman. Kuntum khaira ummatin. Ini Rasulullah, para sahabat, itu sebaik-baik umat yang memiliki tiga sifat ini. Fala ikhwah rahimani rahimah jami'an. Dan ini yang menunjukkan pula bahwasanya tegaknya Islam ini dengan ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ba'dal iman, yaitu dengan menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yang disertai dengan keimanan. Termasuk bab al-amr bil ma'ruf nahi anil munkar, yaitu masalah at-tahdzir, memperingati umat dari sesuatu yang membahayakan pada mereka ini. Itu semuanya dilakukan karena dalam menjaga keutuhan Islam ini, supaya tidak ada yang menguranginya. Ya, artinya orang-orang berusaha untuk merangi agama Islam ini, syariat Islam ini, terpatahkan, tidak berhasil. Demikian juga yang berusaha untuk menambah-nambah juga tidak berhasil, dan juga yang akan merubah-rubah syariat Islam ini juga dengan adanya sifat ini tidak berhasil, sehingga Islam ini murni. Ya. Kita sekali lagi ikhwah harus bangga dengan Islam ini. Jangan minder, karena agama Islam ini adalah agama yang telah diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Kita harus ridho terhadap agama ini. Jangan ada sikap minder. Bangga kita. Harus bangga. Dan ingat, tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar di tengah-tengah kita. Tegakkan ini. Kalau kita sayang pada saudara kita, maka lakukanlah al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terus menerus berusaha untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar. Dalam masalah ini, terkhusus an-nahyu anil munkar, ini memang berat dibandingkan al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ayo sholat, ayo sedekah, ya, ayo puasa, ya, ayo belajar, ya, ayo belajar, belajar, belajar, ya. Itu mudah, semua orang insya Allah bisa. Tapi yang berat atau sedikit orang-orang yang melakukan an-nahyu anil munkar. Jangan begini, jangan begini, jangan ini, jangan itu, ya. Jangan kau lakukan ini, ya. Ini berat. Tinggalkan itu, tinggalkan yang ini, ya. Itu berat. Tidak semua orang. Konsekuensinya berat. Tetapi kita sebagai umat Muhammad melakukan itu semuanya. Kita yang berislam ini, kata Al-Imam Al-Barbahari, la yatimmu islamul abdi hatta muttabian musaddiqan musalliman. Tidak sempurna Islamnya seorang hamba sampai dia itu berittiba dan tasdik serta taslim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna keislaman seorang sampai dia itu ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasul dia lakukan, apa yang ditinggalkan dari Rasul dia tinggalkan. Ini ittiba. Dan antum sudah memahami hal ini. Dan ini termasuk salah satu syarat dari diterimanya ibadah. Demikian juga at-tasdik, membenarkan. Membenarkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib dibenarkan semuanya. Jangan ngambil sepotong dari sini kemudian ditinggalkan dari syariat Rasul yang lainnya. Wa taslim, menerima dengan sepenuh hati. Ini harus ada sikap taslim pada seorang yang mengaku beragama Islam. Harus ada taslim. Dalil-dalil yang masalah ini sudah terlalu sering mungkin antum dengar dan terlalu banyak. Masalah ittiba, tasdik, taslim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala warabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun, mereka tidak beriman, dinafikan keimanan. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim atas segala apa yang telah mereka perselisihkan. Sampai mau menjadikan Rasul sebagai hakim, pemutus segala perkara. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam jiwa-jiwa mereka itu keberatan sedikit pun di dalam hati-hati mereka ini. Tidak ada keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan. Kalau engkau melakukan haram, mengatakan haram, sudah menerima, tidak dilakukan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan halal, ya sudah, dilakukan. Terhadap apa yang telah engkau putuskan, menerima. Tidak ada keberatannya. Tidak ada keberatan sedikit. Di samping menjadikan Rasul sebagai hakim, ya, pemutus segala perkara dia, ya. Setelah itu dia tidak merasa berat sedikit pun di hatinya, di jiwanya. Ada orang menerima tapi hatinya waduh, beratnya. Dinafikan keimanan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri, yakni pasrah terhadap apa yang telah engkau putuskan. Ini ikhwan yang harus kita perbaiki dalam keislaman kita. Yang harus kita perbaiki dalam keislaman kita. Harus adanya sifat ini, al-ittiba, tasdik, dan taslim. Kita mungkin saya membahas tentang satu poin aja, itu masalah dalam rubul ma'ruf wan nahyi anil munkar ini. Terkhusus an-nahyi anil munkar. Karena ini perkara yang berat. Di dalam mengingkari satu kemungkaran itu harus dilihat tentang orang yang akan kita lakukan an-nahyu tersebut. Dilihat kondisinya. Di samping ada beberapa hal ya yang saya akan membahas topik ini aja, cuma harus dilihat kondisinya orang tersebut. Kita tahu sudah ada sebuah perbuatan mungkar, maka kita menginginkan saudara kita ini selamat dari kemungkaran tersebut, yaitu dengan melakukan an-nahyi anil mungkar. Maka yang harus kita perhatikan dalam hasil ini, kita melihat bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai perasaan kita. Jangan pakai perasaan kita. Jangan diambil dari sisi satu sisi saja ya, tanpa melihat yang lainnya. Jangan dari sisi yang lainnya meninggalkan yang lainnya. Pernah seorang A'rab datang ke masjid dan dia kencing di salah satu pojok masjid. Para sahabat adalah orang-orang yang masya Allah, orang yang paling kuat dalam an-nahyi anil munkar. Kecemburuan dia yang luar biasa. Ini yang harus kita ikutin. Kecemburuan dia melihat kemungkaran. Orang di masjid Allah kencing, itu kemungkaran yang luar biasa. Kecemburuan beliau lah yang membangkitkan melakukan an-nahyi anil munkar. Dan ini sedikit orang yang ada cemburunya ketika dilakukan kemungkaran tersebut. Dia sahabat bangkit semangatnya menghardik orang tersebut. Luar biasa ini ikhwan. Para sahabat tidak salah dalam masalah apa? Dalam masalah kecemburuan dia terhadap kemungkaran. Karena kecemburuan inilah bangkit semangatnya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Gak pantas seorang kencing di masjid, rumah Allah Azza wa Jal. Tetapi kecemburuan ini ya, berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan sahabatnya. Bukan dilarang untuk melakukan an-nahyi anil munkar lah ya. Sudah, enggak usah dinasihatin dia. Enggak usah. Enggak. caranya. Dibiarkan, biar sampai selesai. Ya. Kenapa? Kalau dia diharap lari-lari, semakin banyak najis di masjid. Ya. Dibiarkan sampai selesai. Rasulullah meminta seember air, kemudian dituangkan di atasnya untuk melenggan najis ini. Ya. Karena tanah, ya. Jadi kalau dikasih air meresap ke bawah, ya. Sehingga hilang najis tersebut. Ini caranya yang diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini diajar oleh Rasulullah, dinasihatin bahwasanya masjid itu bukan untuk dikencingi, masjid itu untuk ibadah, untuk sholat, untuk zikir. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembut. Ini berarti al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar harus dengan lembut. Itu hukum asalnya. Dan Rasulullah lakukan kepada siapa ini? Ini yang harus kita pahami. Kepada siapa Rasulullah lemah lembut ini? Kepada orang yang memang jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari ilmu. Enggak ngerti tentang tata cara Islam itu bagaimana. Jauh dari Rasulullah, enggak pernah ketemu sama Rasulullah. Dia di pedesaan yang tidak ada orang di situ. Subhanallah. Kumpulnya paling sama binatang-binatang. Sehingga sikap-sikapnya kasar, kaku, tahu Rasulullah. Sehingga dilakukan lemah lembut. Dengan lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, an-nahyu 'anil munkar tidak terus-menerus lemah lembut terus. Tidak ngikuti Rasul, ayo ikuti Rasul. Jangan bikin lari umat dari agama ini. Lah iya, siapa yang mau bikin lari umat? Kita sayang. Para ulama itu sayang semuanya dengan lemah lembut. Orang yang paling menyayangi umatnya itu Rasul. Demikian juga para a'immah kita, paling sayang pada umat ini. Sehingga melakukan itu semuanya sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kasusnya ketika seorang sudah memiliki ilmu, ya. Masya Allah, alim. Dibeda. Ka'ab bin Malik, sahabat yang jalil, ya. Sahabat yang mulia. Beliau subhanallah, ya. Tidaklah, persaksian sahabat ini, tidaklah aku melihat dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Bukan orang-orang yang jahat, bukan, kebaikan. Suatu saat beliau tidak ikut perang Tabuk. Enggak ikut perang itu bukan berarti dia tuh menolak perang, enggak mau jihad. Ya. Saya tidak mau jihad, kecuali Nabi datang dan memerintah saya untuk berjihad. Bukan tipe orang seperti itu. Beda. Beda. Ka'ab bin Malik ini subhanallah sudah ada tunggangannya, ada. Badan dia ada. Cuma beliau ini menunda-nunda aja cuma. Kaum muslimin sudah diumumkan oleh Rasulullah bahwasanya kita akan perang Tabuk, karena memang Tabuk jauh, ya. Butuh perjalanan yang jauh sehingga butuh bekal. Sehingga jauh-jauh sebelumnya sudah diumumkan oleh Rasulullah terang-terangan. Berbeda dengan perang Badar. Rasulullah sembunyi-sembunyi ngasih tahu para sebagian sahabat berangkat sehingga enggak perlu persiapan macam-macam. Cuma menghadang kabilah kok. Pagi kabilah dagang. Perang Badar demikian asalnya. Sehingga enggak butuh persiapan. Enggak semua sahabat dianjurkan. Adapun perang Tabuk, diumumkan jauh-jauh sebelumnya karena perjalanan jauh. Ada persiapan. sehingga sebagian sahabat sudah siap-siap, sebagian terus menyiapkan, ada yang sudah berangkat. Masya Allah. Itu disaksikan semua oleh Ka'ab bin Malik. Dia tidak meyakini jihad batil, enggak. Jalan. Sampai dikit-dikit-dikit. Terus jalan, terus jalan. Beliau menunda-nunda, menunda-nunda. Sampai beliau, Allah takdirkan, tidak ikut perang Tabuk. Sampai semuanya berangkat. Sampai Rasulullah bertanya, mana Ka'ab bin Malik? Kemudian ada mengatakan sesuatu yang kurang bagus, kemudian dibantah oleh sahabat yang lain. Demi Allah, saya tidak melihat dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Bukan mubtadi dol ya. Bukan mubtadi dol dia ini. Kalau enggak mubtadi enggak boleh ditahdir ya. Enggak. Cuma menunda-nunda aja, akhirnya enggak ikut perang jihad, enggak ikut perang Tabuk. Ya ikut perang Tabuk beliau. Kemudian setelah Rasulullah datang ke Madinah dari Tabuk, ya biasa orang-orang munafikin, ya Rasulullah saya tidak ikut perang karena begini-begini, nyampaikan alasan-alasan. Macam-macam sudah alasannya. Ya Rasulullah manusia. Enggak ngerti perkara yang gaib, enggak tahu perkara yang gaib. Kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya didoakan. Dimohonkan ampun. Tapi Ka'ab bin Malik tidak. Ka'ab bin Malik dengan jujur beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau jalastu inda ahadin ghairak min ahli dunya. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku duduk di hadapan seorang selain kamu dari penduduk dunia, niscaya sa'akhruju min sahatih bi'udrin lakot u'titu jadala. Sungguh aku akan bisa keluar dari kemarahannya dengan menyampaikan udur, menyampaikan alasan. Dan aku diberilah Allah kefasihan dalam bicara, pintar ngomong, bisa mengelabui orang. Subhanallah. Walakinani, wallahi, akan tetapi aku, demi Allah, lau haddastuk al-yawma bihadisin kadibin tardo bihi. Kalau seandainya aku, ya, demi Allah, akan tetapi, ya, demi Allah, kalau seandainya aku menyampaikan ucapan, perkataan dusta yang engkau ridho dengannya, engkau ridho, ya, senang engkau dengan ucapan tersebut, tapi aku dusta, ya, aku dusta ngomong, ya, tapi engkau ridho dengan ucapan itu, ya, sebentar lagi la yusikanallah, pasti sebentar lagi Allah Azza wa Jalla akan membuat engkau marah padaku. Ya karena Allah yang akan menurunkan wahyu nanti. Takut. Tetapi kalau seandainya aku la hadastu bi hadisin sidqin, kalau seandainya aku menyampaikan ucapan yang jujur dan engkau marah padaku, pas dengan jam jujur pasti engkau akan marah padaku, dan aku mengharapkan ugballah, akibat yang baik dari Allah Azza wa Jalla, akibat terakhir yang baik dari Allah. Itu yang beliau harapkan. Jujur dia, yang dengan itu Rasulullah akan marah pada dia, tetapi dia menginginkan akibatnya nanti yang terakhir itu baik, yaitu diterimanya tobat beliau ini. Maka beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak memiliki udzur dalam meninggalkan perang Tabuk ini. Ini Ka'ab bin Malik ya, jujur lagi kepada Rasulullah SAW. jujur loh ya, bukan orang tipe orang yang muter-muter, subhanallah. Enggak jujur, salah sudah ngaku salah dah, ya. Jelas-jelas salah dia. Itulah. Enggak ditutup-tutupi kesalahannya itu, salah saya ininya. Enggak ada alasan bagiku untuk tidak ikut perang Tabuk. Aku pemuda yang kuat. Ada tunggangannya dia untuk perang Tabuk. Enggak ada alasan. Salah gitu. Apa? Ya udah, enggak apa-apa lah. Malah Rasulullah mentahdir dia. Tidak disapa dia, ya. Tidak diberi salam, tidak dijawab salamnya. Dan memerintahkan para sahabat untuk tidak memberikan salam kepadanya dan tidak boleh menjawab salam dia. Coba perhatikan. Ini Ka'ab bin Malik. Disikapi oleh Rasulullah dengan sikap yang seperti ini. Bukan mubtadi lah ya, sekali lagi bukan mubtadi. Sahabiyun jalil. Sahabiyun jalil. Dan dia ngaku loh, salah loh ya. Ngaku salah. Jujur dia salah, enggak ada udzur bagi saya sudah. Sudah demikian kondisinya ditahdir oleh Rasulullah. Ditahdir. Maksudnya apa tahdir? Diperingati manusia ini untuk menjauhi dia. Bahaya ini. Siapa ini dulu? Bukan seperti orang Badu tadi ya. Bukan orang Arab tadi ya. Ini siapa? Ka'ab bin Malik yang sering bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan ada pada dia, masya Allah. Dipersaksikan oleh sahabat. Aku tidak melihat pada Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Bukan mubtadi, bukan. Bukan al-maksiat yang suka bermaksiat terus-menerus, bukan. Karena lemah iman. Yang memang Allah takdirkan itu semuanya sebagai hikmah nanti. Ditahdir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan umat. Sehingga karena kejujuran beliau ini ya, mengakui dirinya salah sudah. Allah mudahkan bagi dia untuk bertobat. Dimudahkan Allah ya. Dan Allah jaga dia dari fitnah-fitnah. Ngeri lah ya. Orang kalau berbuat salah, bertobat, belum tentu bisa selamat. Berat. Sekali lagi, berat orang itu berbuat salah. Untuk bertobat, berat. Setelah bertobat, nanti diuji lah ya. Jangan dikira kalau sudah bertobat, beres sudah. Enggak. Diuji dalam tobatnya. Benar tobat atau tidak? Kalau Ka'ab bin Malik, masya Allah. Ujian Ka'ab bin Malik. Luar biasa, orang yang dia cintai. Yang dia sayangi. Dan teman-teman yang dia cintai, yang dia sayang, karena iman. Karena iman. Cintanya pada sahabatnya itu karena iman. Bukan karena dunia. Orang-orang di sekitar dia ini orang-orang yang baik. Luar biasa. Kalau iman itu subhanallah. Kalau sudah ada ikatan iman, luar biasa. Melebihi ikatan daripada darah. Subhanallah. Beliau sengaja datang ke masjid di saf terdepan, menyampaikan salam kepada Rasulullah dan melihat bibir Rasul menjawab salam dia atau tidak. Ternyata ketika menyampaikan salam, Rasulullah tidak menjawab salam dia. Bagaimana perasaan beliau? Bagaimana perasaan beliau? Subhanallah. Tidak cukup itu, beliau punya saudara luar biasa yang akrab, saudara sepupu, didatangi juga tidak menjawab salamnya, tidak memberi salam kepada dia. Subhanallah, apa enggak sakit hati dia? Butuh ujian dalam tobat itu, betul-betul tobat atau tidak orang ini? Tidak sekedar itu, subhanallah. Beliau datang ke pasar ya, didatangi sahabat-sahabatnya dulu, sahabatnya dia, subhanallah, berkasih sayang karena Allah. Sekarang seperti orang asing. Sampaikan salam enggak dijawab, sampaikan salam enggak dijawab, sampaikan salam, sama. Bagaimana perasaan dia? Tidak cukup di situ. Dalam kondisi yang seperti ini, subhanallah, ada utusan dari raja kafir yang mengundang dia, mengajak dia untuk bergabung dengannya. Saya tahu kamu dikucilkan oleh teman-teman kamu. Ayolah bergabung dengan kami. Tak kasih jabatan. Diuji kalau kita, subhanallah. Wah, ini tahdir nadir saya. Wah, sudahlah, pergilah. Kalau kita seperti itu. Kalau kita, wah, ini enak ini ya. Ini enak ini sudah ya. Dapat jabatan, subhanallah. Diuji ya, wah. Diuji dalam tobatnya ini. Diuji, subhanallah, dapat surat ajakan untuk bergabung dengan orang kafir ini, diberi jabatan lagi, subhanallah, karena jujur dalam tobat, disobek, dilempar ke tungku, subhanallah, selamat dia karena jujur dalam tobatnya. Fitnahnya besar loh ya. Sampai Ka'ab bin Malik itu ketika menjalani tobat ini, subhanallah, masya Allah, sampai dia harus meninggalkan istrinya, subhanallah. Apa yang terjadi pada Ka'ab bin Malik ini? Bumi yang luas ini, aduh, terasa sempit. Bumi yang luas ini sempit, kemana-mana, aduh, berat. Inilah yang saya sebutkan contoh ini. Coba perhatikan Rasulullah SAW mensikapi dua orang. Yang satu tidak memiliki ilmu, jauh dari ilmu. Rasulullah lemah lembut, masya Allah. Para sahabat luar biasa, cemburunya terhadap kemungkaran luar biasa, enggak ada seperti sahabatnya. Sahabat, masya Allah. Sahabatnya bersalah, dinasihati. Memang itu sahabat memangnya. Saudara yang seperti itu sebetulnya. Bukan mujamalah ya, bukan mudahanah, basa-basi, senyum-senyum. Padahal berbuat kemungkaran, senyum-senyum. Jelas-jelas kemungkaran, senyum. Bukan sekedar senyum, membela lagi. Subhanallah. Mana sikap dari salafun saleh ini? Mana sikap dari salafun saleh? Para sahabat, enggak, itu bakalan atasannya. Ya. Tetap dinasihati. Tetap dinasihati, diingatkan, karena masya Allah mereka bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perhatikan orang Badu, orang gunung ini, orang padang pasir yang jarang kumpul sama manusia, kumpulnya sama binatang-binatang, unta, kambing, sapi ya. Nah, berbuat kemungkaran, dia jarang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarang dapat ilmu. Enggak pernah mungkin. Datang ke masjid, enggak tahu masjid ini dikiranya padang pasir semuanya, ya. Subhanallah. Tahu Rasulullah orang ini, sehingga enggak perlu ditahdir orang seperti ini. Masjid itu bukan untuk dikencingi. Masjid itu untuk ibadah, untuk sholat. Lama-lama, Bu. Kepada siapa? Kepada orang ini. Tipe-tipenya orang ini. Adapun Ka'ab bin Malik. Nah, siapa enggak kenal Ka'ab bin Malik? Sahabat. Ngeri. Bukan mubtadi' dol ya. Bukan ikhwani ya, enggak ada ikhwani dulu ya. Itu subhanallah. Ditahdir. Jangan kira kalau salah dikit tahdir. Lihat, dilihat siapa dulu. Saya bisa mentahdir. Soalnya saya tahdir semuanya. Kalian belajar sama siapa? Loh, iya tahdirnya kalau diterima. Iya kan? Tahdir siapa dulu yang diterima? Ini manhaj ini, ikhwan. Masalah nahyun munkar termasuk dalamnya at-tahdir. Coba perhatikan, Ka'ab bin Malik. Ketika berbuat, ya, tidak melakukan perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentahdir dia, mentahdir beliau. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang berilmu, orang yang berilmu, yang sering berteman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kesalahan seperti ini. Subhanallah. Ini yang harus kita perhatikan. Dan para ulama, para aimmah kita, mereka tidak melakukan tahdir sembarangan. Tidak melakukan tahdir sembarangan dengan ilmu. Mereka takut pada Allah, orang yang paling takut pada Allah. Jangan dikira seperti kita-kita, nah, kalau enggak suka tahdir. Bukan. Mereka luar biasa mereka. Hati-hati. Berproses itu ya. Jangan dikira ulama itu seperti kita, enggak suka tahdir, bukan seperti itu. Mereka betul-betul di atas ilmu. Jaga lisan, jangan hati-hati loh. Jaga. Dikira ulama itu enggak jaga lisan, Pak. Enggak jaga lisan para ulama itu, Pak. Mereka yang paling takut pada Allah. Hati-hati, syubhat banyak sekarang ya. Jangan gibah loh. Kayak enggak pernah belajar bolehnya gibah terhadap masalah ini. Gibah dibolehkan dalam masalah ini. Karena membela agama ini. Ini ikhwah yang harus kita perhatikan dalam masalah ini ya, yaitu dalam nahy wal munkar ya, yaitu kita melihat kepada siapa. Para ulama itu mentahdir bukan kepada tukang sampah, tukang bakso, tukang becak, tukang sate, tukang apa lagi. Enggak. Yang ditahdir bukan orang-orang seperti itu. Ada coba, lihat ulama. Yang ditahdir mesti orang yang Masya Allah ahli ibadah, punya ilmu. Ya. Tapi menyesatkan umat. Itu yang ditahdir. Bukan orang yang baru belajar tahdir. Bukan. Coba antum lihat siapa ulama, Syekh Robi terutama ya. Yang ditahdir siapa? Di Indonesia ada. Siapa? Dzulkarnain. Orang berilmu kan ya? Belajar ke masa ini, masanya banyak loh ya. Ya enggak? Kata dia loh ya. Iya, kata dia masanya banyak. Sudah berilmu. Kalau kita yang nggak dikenal, ngapain nahdir kita? Nggak manfaat. Nggak semua orang ditahdir gitu loh. Dan tahdir itu berproses. Berproses. Ini yang perlu Anda sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, ikhwan ya. Dan Anda ingatkan masalah ini masalah ukhuwah. Tidaklah antum berkhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ana tutup dengan ucapan Syekh Ibnu Abdul Aziz bin Bas tentang masalah ini. Beliau mengatakan fa akhuka man nasahaka wa dzakkaraka wa nabbahaka walaysa akhuka man ghafala anka wa a'rada anka wa jamalaka walakinna akhaka fil haqiqah huwa alladhi yansahuka walladhi ya'idhuka wa yudhakkiruka wa yad'uka ila Allahi yubayyinu laka tariqan najati hatta tasluka wa yuhadhdhiruka min tariqil halaki wa yubayyinu laka su'a akibatih hatta tajtanibah. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Abbas rahimahullah ta'ala, saudaramu ya, ini berkaitan dengan ukhuwah ya. Perhatikan kalau kita cinta pada saudara kita ya, Perhatikan kata Syekh ini. Man nasohaka, orang yang menasihatin kamu. Nasihatin gini supaya bertambah takwanya, ya. Nasihatin. Wadakkaruka, orang yang mengingatkan kamu. Kamu lupa, diingatkan. Wanabbahaka, orang yang menyadarkan kamu. Karena lalai, biasa manusia kok. Kadang lupa, kadang lalai. Orang yang menyadarkan kamu, disadarkan kamu. Kamu salah, kamu ini begini, begini, begini. Oh iya ya. Itu saudara kamu yang menasihatin kamu. Ya. Kamu berbuat salah. Mungkin karena kelalaian, mungkin karena lupa, mungkin karena iman lagi turun. Ya. Dinasihati, diingatkan, disadarkan. Itu salah loh. Katakan saudaramu salah, ya salah. Itu saudara kamu. Bukanlah saudara kamu itu orang yang ghafala anka, yang dia lalai pada kamu. Lalai. Gak peduli sama kamu, mau maksiat, mau apa, terserah sudah. Subhanallah. Wa'aradu anka, dan berpaling darimu. Meninggalkan kamu. Berpaling dari kamu. Kamu entah mau apa, pokoknya terserah sudah. Kalau masuk apa, masuk ke sumur, ya dibiarkan kamu. Masuk dalam api, dibiarkan kamu. Masuk api neraka, dibiarkan. Gak ada nasihatnya. Gak ada upaya-upaya mengingatkan. Wajah malaka, ya. Ya. Menampakkan bagus, senyum-senyum, ya. Wajah malah. Masya Allah. Padahal kamu berbuat salah, berbuat dosa. Senyum. Masya Allah. Berpenampilan indah terus. Ya. Subhanallah. Bukan itu saudara kamu. Ya. Akan tetapi saudaramu adalah, saudaramu secara hakikat adalah, huwalladzi yansahuka, walladzi ya'idzuka, wa yudzakkiruka. Yaitu orang-orang yang menasihatin kamu, yang menyadarkan kamu, yang mengingatkan kamu, wa yada'uka ila Allahi, dan yang menyeru kamu kepada Allah, ya. Bukan untuk pribadinya, ya. Bukan untuk menyeru agar orang mengikuti dirinya, tapi menyeru kepada Allah, menjelaskan kepadamu jalan keselamatan, ya. Menjelaskan kepadamu jalan keselamatan sehingga kamu melakukannya. Dan memperingatin kamu dari jalan kebinasaan. Dan menjelaskan kepadamu tentang akibat terakhir yang buruk dari kejelekan tersebut. Hatta tajtanibah, sampai kamu meninggalkan kejelekan tersebut. Jalan-jalan kebinasaan tersebut ditinggalkan oleh kamu. Inilah saudara yang baik, memberikan nasihat, mengingatkan, menyadarkan kita, menyeru kepada Allah, menjelaskan jalan-jalan kebaikan, dan juga memperingatkan dari jalan-jalan kebinasaan. Itu saudara kamu. Bersaudaralah dengan orang tersebut. Dan ingat ya ikhwan, terkadang kalau kita ini bergaul dengan orang-orang yang baik, ingat, ana ingatkan. Kalau kita ini terkadang bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, terkadang kita mendengar nasihat yang keras dari dia, karena sayangnya dia pada kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, ya, karena kita kesalahannya besar, ngeri, ya, wah, kamu kok begini? Jangan antum sakit hati antum. Itu saudara antum, dia menasihatin kamu. Walaupun keras, terkadang kita mendengar kata-kata, aduh, ini caranya gak benar nih. Walaupun terima, itu saudara kamu, sayang sama kamu itu. Demikian sebaliknya, kalau orang-orang itu bergaul dengan orang-orang yang jelek, ya, orang sering dia dapati mujamalah. Kalau orang jelek sering mendapati mujamalah, ya. Kita berbuat salah, ya. Masya Allah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Kok tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berbuat salah kok tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, sudahlah, enggak usah diangkat. Kalau kita bergaul dengan orang jelek, sering kita akan dapati mujamalah ini. Tidak mau mengatakan kamu salah. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang baik, terkadang kita mendapatkan nasihat-nasihat itu keras. Ngeri ya, padahal dia orang yang baik loh ya. Bergaul dengan orang baik, tiba-tiba ditahdir. Apa enggak kelabakan ini? Iya kan? Ini. Hati-hati, intinya teman yang baik adalah yang menasihatin kalian, yang mengingatkan kalian, yang menyadarkan kalian, yang menyeru kepada Allah, ya. Dan mereka memperingatkan kita dari jalan-jalan kebinasaan. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan maka itu kelemahan dari ana, dan saya mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.